ganja ataupun marijuana, mabuk kini mabuk karena cinta. Cinta yang membuat diriku jadi begini, selalu dilanda gelisah dalam hati. Menanti dan menanti, bila sehari berpisah, setahun terasa sudah. Demam asmara menggigit, panas di badan, di mabuk cinta. Atau marijuana